السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. إخواني رحمكم الله، الأصل في البشرية التوحيد. Tahuilah bahwasanya asalnya manusia, hukum asalnya adalah tauhid. Keberatan kalau Anda duduk di atas? Hah? Mending di atas ya. Tapi kita lanjutkan. Hukum asalnya, pada dasarnya manusia semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yani diciptakan Adam awalnya alaihi salam, dia membawakan agama tauhid tentunya kepada anak-anak, dan jadilah anak-anak turunannya pun orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari ketika mentafsirkan bahwasanya kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin li yahkuma bainahum fima ikhtalafu fihi. Pada dasarnya manusia adalah umat yang satu, yakni beragama satu. Umat yang satu maknanya mereka memiliki agama yang satu, yang sama, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul sebagai pembawa peringatan dan pembawa kabar gembira, yakni pembawa peringatan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan dan pembawa gembira kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan diturunkan bersama mereka, yakni bersama para rasul tersebut, kitab, ya. Untuk apa kitab tersebut? Agar dengan itu para utusan itu bisa menghukum di antara manusia padahal yang mereka berbeda pendapat di atasnya dengan kitab tersebut. Tayyib. Nah, kita pahami dari hal ini bahwa manusia pada dasarnya diciptakan dan dilahirkan ke muka bumi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Tidak ada yang syirik, tidak ada yang kafir. Ya. Kemudian kesyirikan dan kekafiran adalah hal yang terjadi setelah itu. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan misalnya di dalam firman-Nya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum alastu birabbikum qalu bala shahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil sumpah, ya, dari apa? Dari anak-anak Adam alaihi salam ketika mereka masih berada di punggungnya, ya, yakni berada masih di alam arwah. Allah berkata kepada para manusia yang belum dilahirkan dan masih berada di alam arwah ini, Allah berkata kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian satu-satunya? Mereka berkata, bala syahidna. Mereka berkata, ya benar, kami bersaksi. Ya. Kemudian juga sabda Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah ini apa? Fitrah ini Islam. Fa abawa, maka kemudian kedua orang tuanya itulah yang merubahnya dia. Yuhawwidani, membuatnya dia menjadi seorang Yahudi kan, au yunassirani, atau membuatnya menjadi seorang Nasrani, au yumajjisani, atau membuatnya seorang Majusi. Maknanya apa? Maknanya manusia semua dilahirkan dalam keadaan Islam, bertauhid semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Tapi kemudian manusia terwarnai oleh lingkungan sosial yang dia lahir padanya. Betapa manusia pasti terwarnai lingkungan sosialnya. Kenapa? Al-insan abna'u tabi'ati. Manusia adalah anak dari lingkungan sekitar dia. Pasti dia terwarnai oleh lingkungannya. Nah, yang di antara lingkungan sosial yang paling mempengaruhi pada diri seorang anak, diri seorang individu adalah apa? Kedua orang tuanya. Itu yang paling berperan mempengaruhi anak itu. Makanya Rasul berkata, maka kemudian kedua orang tuanya itulah yang merubahnya dari sebelumnya Islam menjadi apa? Menjadi Yahudi kah? Atau menjadi Nasrani kah? Atau menjadi Majusi kah? Tajib. Maka pada asalnya seluruh manusia lahir dalam keadaan Islam, dan pada asalnya seluruh manusia pun beragama Islam pada dasarnya. Namun kemudian terjadilah yang terjadi, di mana ketika Adam alaihi salam meninggal dan anak cucunya semakin banyak, kemudian Adam alaihi salam meninggal. Inilah yang terjadi, di mana kaum tersebut tidak melestarikan ilmu yang datang dari Adam alaihi salam. Ilmu-ilmu yang dengan itu mereka mengenal agama dan mengenal Tuhannya dengan baik. Mereka tidak melestarikan ilmu itu. Ya. Apa yang membuat mereka berpaling dan terlarutkan dan terlengahkan dari ilmu-ilmu agama tersebut? Sama, dunia. Nikmat-nikmatnya yang melenakkan, yang membuatnya terlena. Tidak ada yang melestarikan. Semakin akhirnya semakin hilanglah ilmu yang datang dari Adam alaihis salam. Sementara fitrah manusia selalu memerlukan sesuatu, jiwanya ini perlu sesuatu untuk yang dia imani, yang dia yakini. Mereka menagih hal itu. Ya, cara beriman, cara meyakini yang baik, bahkan cara beribadah yang benar yang datang dari Adam, mereka udah enggak tahu lagi. Karena apa? Udah sirna seiring berjalannya waktu. Bapak tidak lagi mengajarkan kepada anaknya cara-cara beribadah. Anak tidak lagi mengajarkan kepada cucunya cara-cara beribadah yang benar. Bahkan mungkin bapak dan itu tidak tahu mana cara yang benar. Kenapa? Bapaknya pun tidak mengajarkan kepadanya dahulu. Semakin terjauhkanlah manusia dari ilmu yang memang datang olehnya Adam alaihissalam. Akhirnya pada saat itu manusia membuat cara-cara baru dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka beribadah. Kebetulan ada di antara mereka memang seringkali orang-orang soleh atau para nabi, yang dimana seringkali terjadi mukjizat dan karomah pada mereka. Yani hal-hal yang luar biasa dan di luar kebiasaan manusia, mukjizat dan karomah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui apa? Melalui peninggalan-peninggalan orang-orang soleh tersebut. Yani ketika orang soleh itu masih hidup, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti orang-orang soleh dan para nabi itu. Tapi setelah orang-orang soleh dan para nabi itu meninggal, mereka mendekatkan diri kepada Allah. Gimana lagi nih caranya? Mereka bingung. Mereka mengimprove, membuat-buat satu cara baru yang tidak diajarkan oleh nabi, tidak diajarkan juga oleh orang soleh yang ada pada mereka. Mereka bikin cara baru untuk mendekatkan diri pada Allah. Mereka mulai mengagungkan atau mengkeramatkan hal-hal yang berkaitan dengan orang soleh itu. Oke? Entah mengagungkan kuburannya, atau tongkat yang ditinggalkannya, atau batu yang ditinggalkannya, atau tempat duduknya, tempat diinjak dan lain-lain, itu diagungkan, dikeramatkan. Oke? Mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui hal tersebut. Dan kemudian waktu demi waktu berlalu, zaman demi zaman berlalu, ayah ceritakan dongeng tentang orang soleh dan nabi tersebut kepada anaknya. Anak ceritakan kepada anaknya lagi. Dan terus cerita itu berkembang, bertambah. Dongeng-dongeng demikian. Oke? Sehingga sampailah mereka pada satu masa, akhirnya gimana? Mereka bikin lagi cara baru, yaitu apa? Improvisasi yang mereka buat dalam agama ini. Mereka bikin apa? Mereka buat monumen-monumen yang mengenang orang-orang soleh dan nabi-nabi terdahulu. Monumen. Tahu monumen kan ya? Patung. Mulailah mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Mengkeramatkan monumen-monumen itu. Menjadikan monumen-monumen tersebut sebagai wasilah perantara antara mereka dengan Allah. Mereka agungkan, mereka jadikan sesajen seperti buah-buahan, sesembelihan, kemudian diperas susu di sana dan lain-lain. Tujuannya apa tadi? Mendekatkan diri kepada Allah. Kepada Allah. Yang mereka yakini orang-orang soleh ini dan nabi-nabi ini lebih dekat kepada Allah. Dan apabila mereka mendekatkan diri sendiri kepada Allah, gak bisa apa? Mereka terlalu kotor. Mereka perlu perantara dari para orang-orang suci ini. Katanya bahasa Kristen, para santo. Santo ini bahasa Inggrisnya saints. Para orang-orang suci ini. Okay? Seiring terus berjalannya waktu, akhirnya jadilah monumen adalah sesuatu lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tuh prosesnya begitu tuh. Semua itu dilakukan tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Tadinya mah 1000 tahun setelah Adam alaihi salam, ternyata manusia telah berada di agama yang totally different, yang benar-benar berbeda dengan agama yang dibawakan Adam alaihi salam. Pada saat itu Allah mesti menegakkan hujahnya atas manusia. Allah utuslah rasul pertama di muka bumi 1000 tahun setelah Adam. Allah utuslah rasul pertama di muka bumi, yaitu Nuh alaihi salam. Nah, jadi rasul pertama siapa? Nuh. Okay? Datanglah Nuh alaihi salam menyeru kaumnya untuk meninggalkan sesembahan yang mereka lakukan, meninggalkan konsep yang mereka berjalan di atasnya. Namun kaum tersebut menentangnya. Karena apa? Yang diserukan Nuh bertentangan dengan yang diajarkan oleh bapak, kakek, nenek moyang mereka. Bertentangan dengan agama tradisional yang berjalan. Yang diserukan Nuh ini aneh. Sudah tidak ada lagi pada kaum itu yang berkonsep beragama seperti agama Nuh alaihissalam. Akhirnya semakin aneh ketika itu kan. Padahal mah agama aslinya manusia sebagaimana yang dibawakan oleh Nuh alaihissalam itu, cuman karena kaum tersebut sudah tidak mengalami masa itu, akhirnya ketika didatangkan lagi dilihat aneh. Iya kan? Berbeda dengan yang umumnya. Iya begitu kan? Kayak sebuah kaum. Mereka hidup di padang pasir, nggak ada mata air di padang pasir itu. Bagaimanapun mereka harus survive, harus bertahan hidup. Ada 1-2 mata air, tapi keruh. Tapi nggak ada lagi emang mata air pada saat itu di sana, maka mau nggak mau mereka minum dari air yang keruh itu, iya kan? Mesti survive. Waktu demi waktu berlalu, zaman demi zaman berlalu terus, iya kan? Bertahun-tahun dan berzaman-zaman berlalu sehingga mulailah berubah sense, zauk, rasa kecapnya nih, daya kecapnya mulai berubah manusia. Ya, suatu hari di suatu masa datanglah seorang yang asing membawakan sejernih-jernihnya air kepada mereka. Nih air yang jernih tuh yang ini, bukan yang kalian minum. Ketika kaum tersebut merasakan air itu, apa yang dibilang? Udah kagak enak, enakan yang punya gua. Karena apa? Demikianlah manusia, fitrah mereka seringkali menyalahkan sesuatu yang berbeda dengan yang berjalan, yang umum mereka lihat sesuatu. Jadi standar kebenaran nih pada manusia sayangnya, ketika sesuatu sesuai dengan yang umum biasa berjalan, maka itu benar. Ketika berbeda, maka salah. Padahal salah, gak begitu. Standar menilai kebenaran adalah apa-apa yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran. Dari ayat, hadis. Ini kan contoh yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Salafus Saleh. Itu kaidah kebenaran. Bukan apa yang umum berjalan, apa yang lumrah berjalan. Dan demikianlah Nuh alaihi salam datang kepada kaum yang sudah benar-benar terjauhkan dari agama tauhid yang dibawakan oleh bapak mereka yang awal, yaitu Adam alaihi salam. Ditentang terus. Karena apa? Resikonya kalau menerima Nuh, pertama mereka enggak dapat hidayah. Mereka menolak. Karena apa? Yang dibawakan Nuh berbeda. Kalaupun mungkin di antara mereka ada yang hati kecilnya membenarkan apa yang dikatakan Nuh. Oke? Okay? Tapi konsekuensinya begitu berat. Berarti apa? Aku harus memerangi kaumku. Berarti harus bertentangan dengan kaumku. Aku harus menyalahkan apa yang diajarkan selama ini oleh ayahku, kakek, nenek moyangku. Aku harus kehilangan posisiku di antara, di strata sosialku. akhirnya mereka lebih memilih untuk menentangnya daripada menerima, kalaupun hati kecil mereka menerimanya. Kenapa? Konsekuensinya begitu berat. Itulah jalan kebenaran. Jangan kau harap jalan menuju surga akan dipenuhi dengan permadani dan bunga-bunga. Enggak. Jalan menuju surga harus penuh dengan kerikil dan beling-beling. Ingat, demikian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih. Surga ditutupi dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia, sakit, cobaan, ujian dan lain-lain, sehingga para malaikat berkata, aku khawatir tidak ada satu manusia pun yang dapat masuk surga. Kenapa? Karena begitu berat jalan yang menujunya. Karena begitu berat surga ditutupi oleh ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang pahit. Wa huffatin naru bisyahawat, dan neraka ditutupi dengan syahwat-syahwat, yakni hal-hal yang ajib, hal-hal yang manusia condong kepadanya. Okay? Sehingga para malaikat berkata, aku khawatir tidak ada manusia yang dapat selamat darinya. Ingat, mulailah Nuh alaihissalam menyeru kaumnya. Berapa lama Nuh alaihissalam menyeru kaumnya? 950 tahun. Seceng kurang gocak. Itu masa dakwah loh. Masa dakwah. Rasul ini kan diutus umur 40 tahun. Terus dakwah di Mekah 13 tahun. Ya kan? Periode Mekah. Terus pindah ke Madinah. Di Madinah dakwah 10 tahun. Jadi total periode dakwah Rasul 13 sama 10 gitu kan. 13 Mekah sama 10 Madinah, total 23 tahun. Berarti masa dakwah Rasul berapa tahun? 23 tahun. Dari 63 tahun umurnya. Zain? Nuh alaihi salam periode dakwahnya 950 tahun. Umurnya berapa ya? Bangsa seceng sih ada, bro. Iya gak? Dan dia terus berharap dan gak berhenti berharap. Dia menyeru kaum generasi yang ini untuk meninggalkan berhala-berhala. Monumen ini yang jadi berhala. Jadi berhala nih cuma nama lain dari monumen. Dia juga, yakni statues, patung yang dibentuk untuk mengenang orang yang berlalu. Ya berhala, monumen, dia juga. Berhala tujuh pahlawan revolusi, ya dia juga sama. Berhala nasional, dia juga sama. Berhala Sudirman lagi mau dibikin, dia juga kok, sama kok. Makanya di dalam Islam Rasul mengharamkan patung. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung, terdapat lukisan tangan dan hal-hal yang insya Allah kita tahu daripada belajar. Ya. Nah, Nuh alaihissalam menyeru kaumnya, tapi ditentang dan ditentang dan ditentang. Dia terus berharap, okelah generasi yang ini mungkin menentangnya. Dia harap generasi yang akan datang berikutnya beriman kepada. Ternyata tidak menentang lagi. Ya khair deh, oke. Generasi berikutnya insyaallah. Ternyata tidak menentang lagi. Dan semakin kafir dan kafir, semakin bergeser agama tadi dari agama tauhid Ibrahim alaihissalam menjadi bergeser. Terus semakin jauh dan jauh. Kemungkaran dan kekufuran yang mereka lakukan semakin parah. Terus berharap 950 tahun, bro. Berapa generasi dia ketemu? Iya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Ketika ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa yang paling kau berat, yang paling berat yang kau temui dari kaummu? Tidaklah aku temukan kecuali di kasus Taif. Taif tahu Taif. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi disiksa sama kaum musyrikin di Mekah nih, bersama kaum muslimin. Okay? Dia cari pertolongan kemana-mana, termasuk dia datang ke Taif minta pertolongan. Maukah kau, sudikah kau melindungi kami, membelaku dengan orang-orang kaum muslimin sehingga kita kesini berhijrah, dan tolong lindungi kita dan lain-lain. Bukannya ditolongin sama mereka, diusir, ditolak, diusir, dan disambitin batu sambil lari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disambitin batu, akhirnya berdarah-darah sekujur tubuhnya sehingga Rasul tak sadarkan diri, tahu-tahu berada di satu tempat. Oke? Okay? Ketika demikian tahu-tahu Jibril mensalaminya, datang padanya dan bersalam padanya. Assalamualaikum ya Muhammad. Ini aku bawa kepadamu Akhsyaban, yakni dua malaikat penjaga gunung ini. Gunung Akhsyaban, ada dua gunung di sana di Taif. Penjaga gunung Akhsyaban. Dia siap untuk melakukan apapun yang kau perintahkan ya Muhammad. Baru malaikat ini memberi salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kau perintahkan? kalau kau perintahkan kami untuk mengangkat gunung ini sekarang dan menimpakannya pada mereka, kami lakukan. Tapi Rasulullah SAW berkata apa? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim unasun ya'buduna Allah. Justru aku berharap agar Allah keluarkan dari tulang punggung mereka, yang dijadikan keturunan-keturunan mereka tuh, yang nyambitin dia tadi, oke? Justru aku berharap keturunan-keturunan mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Kalau dibalesin sekarang, dihancurin, kebales, cuman udah gak ada manusia lagi akhirnya. Gak ada keturunannya, siapa tahu keturunannya padahal beriman, memperbanyak jumlah orang-orang yang beribadah kepada Allah di muka bumi, iya kan? Kalau dibalesin, dibalesin, cuma gak ada keturunannya lagi, iya kan? Sampai situ doang, pikiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih panjang dari hal itu. Justru aku berharap agar Allah menjadikan kelak keturunan-keturunan mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan benar ternyata generasi berikutnya udah beriman, Islam sudah berjaya dan menang, kalah semua kabilah Arab, dan akhirnya Islam berjaya di jazirah Arab dan kemudian di muka bumi. Satu generasi yang Rasul hadepin. Rasul dakwah 23 tahun, ini 950 tahun tiap generasi dia harapkan. Baca PR, baca surat Nuh di rumah dengan terjemahannya. Dengan terjemahan hal ini dikisahkan sampai akhirnya Nuh pegel dan berkata, Rabbil tadzar 'alal ardi lil kafirina dayyara. Ya Rabbi, jangan kau tinggalkan di atas muka bumi bagi orang-orang kafir tersebut tanah sedikit pun. Maknanya apa? Banjirin habis. Jangan kau sisakan di muka bumi sedikit pun tanah bagi orang-orang kafir. Maknanya apa berarti? Dia minta dibanjirin semuanya. Nabi, Rasul yang doa makbul. Dia minta banjir muka bumi, dibanjirin sama Allah. Diterima. Karena apa? Rabbi, tidaklah mereka melahirkan kecuali kaum yang juga fajir dan kafir seperti ayah-ayah mereka. Kuntu da'utuhum laylan wa naharu, aku terus menyeru mereka di pagi hari dan di malam hari, terus aku berdakwah menyeru mereka, tapi tidaklah mereka melakukan kecuali terus kekufuran dan kekufuran. Dan tidaklah mereka melahirkan generasi setelahnya kecuali generasi yang juga semakin kafir dan fajir seperti mereka. Tuh, lihat. Berapa generasi 950 tahun yang dihadepin. Sampai akhirnya Allah pun mengabulkan permintaannya dan diperintahkannya lah untuk bikin ark. Apa? Ark Bahtera. Orang-orang yang beriman padanya sedikit masuk perahu itu bersama binatang-binatang sepasang-sepasang. Oke? Ikut perahu tersebut. Dan ternyata hujan, dan kemudian akhirnya ditenggelamkanlah pada masa itu muka bumi tenggelam habis. Selamatlah orang-orang yang beriman bersama Nuh alaihis salam. Luar biasa kan? Dan terus demikian muka bumi banjir sampai pada saatnya kemudian air ketika mulai surut, diperintahkanlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya Nuh, ihbit bisalamin minna. Wahai Nuh, mendaratlah kau atau berlabuhlah kau dengan keselamatan dari kami. Akhirnya mulailah Nuh alaihi salam memulai kembali perjalanan muka bumi. Nah, jadi Nuh adalah bapak kita yang kedua. Bapak yang pertama siapa? Nah, yang kedua Nuh alaihi salam. Antara Adam dan Nuh alaihi salam berapa tahun? Seceng. Ya. Dan kemudian seorang Arabi juga berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ubaina Nuh wa Ibrahim, jarak antara Nuh dan Ibrahim berapa tahun?" 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi. Ya. Maknanya Nuh alaihi salam akhirnya mengajarkan tauhid yang benar kepada anak-anaknya. Iya kan? Setelah itu dong, ya kan? Mengajarkan tauhid dan memperingatkan mereka dari syirik, terus mengajarkan agama yang benar. Tapi terus waktu demi waktu berlalu, zaman demi zaman berlalu, anak-anak dan cucu-cucunya semakin banyak, juga cicit-cicitnya semakin banyak. Nuh pun alaihi salam meninggal. Terjadilah yang terjadi seperti ronde pertama. di mana para turunannya tersebut tidak melestarikan ilmu yang datang dari Nuh alaihi salam, sementara syaitan terus membisik-bisiki mereka dan menghias-hiasi amalan-amalan yang seolah-olah dengan itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Padahal demi Allah, justru itu semakin menjauhkan mereka dari Allah. Sehingga mereka tak tahu lagi bagaimana cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus istidraj, tadriji, berproses zaman demi zaman, waktu demi waktu, sampai mereka satu titik, satu masa di mana mereka juga akhirnya menyembah monumen lagi kayak yang awal. Begitu gak? Benar janji Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Maknanya apa? Sejarah tuh berulang di situ-situ doang, enggak kemana-mana. Prosesnya begitu. Oke? Allah utus para nabi dan lain-lain, ditentang, diserang, dibunuh, disakiti dan lain-lain. Jadi itulah bedanya nabi dan Rasul. Apa bedanya? Begini, perbedaan yang kita dulu tahu bahwa Rasul wajib nyampein, kalau Nabi tidak wajib nyampein, katanya begitu kan? Dulu makin kita tahu yang begitu dulu mah. Kalau Rasul wajib nyampein, kalau Nabi tidak wajib nyampe. Mungkin nggak seseorang di antara manusia Allah pilih sebagai Nabi, kemudian Rasul Allah bilang apa namanya? Buat ente aja, jangan bilang-bilang sama orang. Masa begitu, gak asik amat. Mungkin gak kita aja syariat yang paling enteng diperintahkan dan diwajibkan untuk menyampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku kalaupun cuma satu ayat. Mungkin gak Nabi tidak wajib menyampaikan? Bukan itu titik pembeda antara Rasul dan Nabi yang benar. Yang benar ya. Yang benar itu apa? Begini, Rasul datang dengan syariat baru, dengan undang-undang baru yang menyempurnakan undang-undang yang Rasul sebelumnya datang. Biasanya dengan kitab, undang-undang ini dengan kitab. Oke? Nabi datang tidak dengan itu. Nabi hanya datang untuk menyerukan manusia agar kembali kepada kemurnian ajaran Rasul yang diutus sebelumnya. Jadi begini, kalau mau digambarkan, enaknya ada papan tulisnya. Oke? Rasul. Nabi banyak, baru Rasul lagi. Nabi Rasul lagi. Begitu. Rasul ditanya, kam adatul anbiya? Berapa jumlah nabi? 330,000. Oke? Berapa rasul dari mereka? Cuman 300. Nabi 300,000, rasul cuma 300. Tiap rasul bawa kitab. Syariah sekarang nih, agama syariah nih, oke. Sempurnanya di syariah terakhir di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, ini agama yang sempurna, syariat yang sempurna nih sekarang. Di yang terakhir di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnanya ini tidak langsung gedubrak sempurna, mengalami proses. Kalau mau dikatakan evolusi, evolusilah. Ya, ini mengalami proses penyempurnaan. Datang syariat sebelumnya, datang syariat berikutnya yang merubah beberapa hukum yang sebelumnya, tapi akidah tidak berubah. Terus datang lagi syariat setelahnya menyempurnakan yang sebelumnya. Datang lagi setelahnya menyempurnakan yang sebelumnya. Begitu. Dan semakin enteng, semakin diringankan. Contoh, zaman Musa alaihi salam, sholat 50 waktu, bro. Sholat 50 waktu. Bang, saya gak sempat ngantor ente. 50 waktu nih, kapan buka warung? 50 waktu sholat. Kita di syariat kita, 5 waktu dengan pahala 50. Ya, ajib. 5 waktu masih keteteran ente. Iya, zaman Musa alaihissalam, kalau baju kena najis nih, baju kena najis, dirobek, tambel, bangsa tambelan mulu baju. Gitu. Zaman kita kena najis, cuci kelar pakai air beres. Zaman dulu mau tobat beneran nih, tobat serius nanti tobat bunuh diri. Faktu lo anfusakum, ya, dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Sekarang bunuh diri, wallah haram. Iya kan? Berubah, syariat itu berubah, hukum berubah, tapi akidah enggak berubah, enggak boleh berubah. Yang berubah nih yuridis, hukum halal haram. Dulu sujud kepada manusia boleh, saudara-saudara Yusuf alaihissalam sujud sama Yusuf dulu kan, iya kan? Nah, sekarang syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi Allah haram. Hatta kepada Rasul enggak boleh sujud. Hukum berubah, awas. Tapi akidah enggak berubah, enggak boleh berubah. Apa? Oh, pertanyaan ceritanya. Akidah enggak boleh berubah. Ya? Terus, nah di antara Rasul dan Rasul terdapat banyak nabi. Jadi Rasul meninggal, kayak tadi umat yang datang setelahnya terjauhkan dari kemurnian ajaran nih Rasul. Yang ada apa yang mereka lestarikan, apa yang diwariskan oleh bapaknya, kakeknya, nenek moyangnya, bukan lagi apa yang datang dari Rasul. Semakin mereka terjauhkan dari kemurniannya. Nah, pada saat itu Allah utus nabi. Nabi datang bukan bawa syariat baru, tapi menyeru manusia untuk kembali kepada syariat yang hak, syariat yang murni, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Tapi manusia pada saat itu banyaknya sudah menyimpang. Mereka beragama dengan agama kakek nenek moyang, bukan lagi dengan agama yang hak. Awas, ditentang, dibunuh, diapain. Ini kita lihat, baca sejarah para nabi. Allah utus lagi nabi, Allah utus lagi nabi, gak pernah putus nabi, gak pernah putus. Setiap zaman gak pernah kosong dari seorang nabi atau rasul, terutama di Bani Israel. Selalu Allah dirikan hujah atas mereka. Jadi gak ada cerita, aneh meninggal belum tahu hidayah, gak ada cerita. Udah gak ada cerita, udah gak ada. Allah dirikan hujah atas mereka. Terus demikian, setelah beberapa zaman baru utus rasul lagi selanjutnya. Bawa syariat baru, bawa kitab baru, menyempurnakan yang sebelumnya. Begitu. Dapat dipahami enggak? Terus demikian berjalan di muka bumi sampai zamannya Isa alaihis salam. Isa rasul apa nabi? Kalau dikata rasul pasti nabi. Tapi dikata nabi belum tentu rasul. Begitu jadi. Rasul bawa risalah, bawa syariat, bawa kitab. Nabi tidak. Nabi hanya menyeru manusia kepada syariat yang murni sebagaimana Rasul sebelumnya diutus. Begitu. Tayyib. Sampai zaman Isa alaihi salam. Isa rasul apa nabi? Bawa kitab enggak? Nah, kitabnya apa? Injil, New Testament. New Testament, perjanjian baru. Perjanjian lama nih Taurat itu, Old Testament. Taurat. Okay? Perjanjian baru, Injil, New Testament. Isa alaihi salam meninggal, di muka bumi kosong nabi, kosong rasul. Enggak ada nabi, enggak ada rasul. Setelah sebelumnya enggak pernah putus. Rantai itu enggak pernah putus setelah Isa, diilangin rantai itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi, tidak ada rasul di muka bumi. Selama sekitar 6 abad. La nabi wala rasul ala wajhil ard. Sekitar 6 abad. Kebayang enggak kejahilan pada masa itu memuncak pada puncaknya? Iya dong. Ada rasul, ada nabi aja pada begitu. Apalagi pas kagak ada, 6 abad lagi gak tanggung-tanggung. 6 abad tau kan? 6000 nih. 600 tahun nih. 600 tahun gak ada nabi, gak ada rasul. Nah, masa 600 tahun inilah yang disebut dengan masa jahiliyah. Sampai Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menutup era jahiliyah. Tuh, jadi definisi jahiliyah yang tepat apa? Jahiliyah adalah sebuah masa di mana muka bumi kosong dari nabi, kosong dari rasul sekitar 600 tahunan. Ada yang bilang 624, ada yang bilang 600 ini, nah, enggak ada jumlah yang pasti. Yang jelas 6 abadan, 600 tahunan. Sampai kemudian Allah utuslah rasul terakhir, syariat terakhir, penutup, penyempurna, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitabnya Al-Qur'anul Karim. Jadi paham enggak bedanya nabi sama rasul? Rasul datang dengan risalah, dengan syariat baru, dengan misi, dengan kitab, oke? Nabi tidak datang dengan hal itu. Nabi hanya datang dengan ilmu, menyeru manusia kepada syariat yang murni sebagaimana Rasul sebelumnya diutus. Nah, setelah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi enggak pada syariat Muhammad yang terjadi pada syariat terdahulu di mana para pengikutnya melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh rasulnya? Terjadi enggak? Wallah terjadi. Terjadi di syariat Muhammad di mana para pengikutnya melakukan membuat-buat hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya enggak? Terjadi enggak? Ini hukum alam, ini sunnatullah. Bukankah sejarah ini berputar? Kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ayo. Tapi gimana? Abis Rasul enggak ada nabi. Abis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada nabi enggak? Enggak ada. Sementara abis Rasul terdahulu ada nabi yang fungsinya menyeru manusia kepada kemurnian agama. Nah, abis Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada nabi, gimana dong? Siapa yang menyeru manusia kepada kemurnian syariat sebagaimana yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kumaha? Ayo. Eueuh nabi deui. Enggak ada nabi lagi, ya enggak? Jadi siapa yang menyeru manusia? Disitulah fungsi ulama di umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul bilang al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Kenapa enggak dikatakan pewaris Rasul? Karena ulama enggak datang dengan syariat baru, enggak datang dengan kitab baru, tapi mereka hanya mewarisi tugas para nabi, yaitu apa? Menjelaskan agama yang benar, yang hak, sebagaimana yang datang dari Rasul kepada manusia. Enggak bawa konsep baru, enggak bawa formula baru. Cuman manusia udah terjauhkan dari yang emang murni yang datang dari Rasul. Yang mereka tahu apa? Yang mereka tahu yang diajarin bokapnya, nyokapnya, kakek nenek moyangnya. Lihat, berputar gak sejarah? Kembali ke Nuh alaihissalam, ya. Faham bedanya Rasul sama Nabi apa? Faham? Faham ya? Rasul datang dengan syariah, Nabi tidak. Jadi kalau dikata Nabi, belum tentu Rasul. Dibilang Rasul pasti Nabi. Nah, Ibrahim alaihissalam, berapa tahun setelah Nuh alaihissalam? Tadi, berapa tahun? 1100. Tadi antara Nuh sama Adam berapa tahun? 1000. Setelah Nuh ke Ibrahim berapa tahun? 1000 tahun. Di masa Ibrahim manusia telah kembali menyembah monumen-monumen itu, termasuk bokapnya, bapaknya Ibrahim alaihissalam adalah pembuat monumen-monumen itu. Ya kan? Bagaimana kisahnya? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Demikian kita mencoba memahami sejarah tauhid dan syirik, sehingga tujuannya adalah agar kita tahu bagaimana konsep bertauhid yang benar sebenarnya yang gimana sih? Dan bagaimana sebuah kesyirikan terjadi itu gimana? Kesyirikan ini tidaklah terjadi hanya pada orang yang menyembah batu dan tidak menyembah Allah, enggak sebatas itu gitu loh. Kesyirikan terjadi itu pada orang-orang yang juga mengaku menyembah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terjadi pada orang-orang yang terdahulu. Allah mengisahkan keyakinan mereka ini. Allah berfirman bahwa mereka kaum musyrikin ini berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami sembah tuhan-tuhan kami, yakni Lata, Uzza, Hubal itu, tidaklah kami sembah mereka kecuali dengan tujuan agar mendekatkan diri kami kepada Allah, lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Tuh, jadi mereka nyembah berhala tuh tujuannya apa? PDKT sama Allah, beribadah sama Allah itu tujuannya. Ya kan? Mereka meyakini keberadaan Allah. Tapi kenapa? Gimana pun dihukumi syirik. Karena apa? Cara mereka beribadah tidak lagi sesuai dengan cara yang diajarkan oleh utusan Allah. Yang ada mereka mengkeramatkan hal-hal lain selain Allah. Mereka menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah patung dan lain-lain. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Saya bisa lihat pertanyaan yang masuk. Kita sebagai orang tua sudah membimbing anak-anak sesuai syar'i, barakallahu fiik. Tetapi ternyata anak mesti melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan agama. Ya, apakah ini cobaan atau azab, ataukah kami orang tua yang salah mendidik? Ente kayak enggak pernah nakal dari kecil. kesalahan yang dilakukan anak kita itu hanyalah fase perkembangan. Biarin mau sebandel apa kayak, biarin. Arahkan dan jangan capek-capek ngomelin dan pukul. Awas. Pukul tapi bukan dengan pukulan yang berbekas dan jangan di daerah kepala dan muka. Awas. Enggak mau sholat, pukul. Enggak mau puasa, dia buka sabet. Berantem, biarin berantem. Ada apa? Kenapa diajarin somplak anak ente? Berantem ya anak laki. Enggak sholat, enggak puasa, baru ente tendang-tendangin. Ente mencret. Dia mau bandel apa? Mau bandel, enggak pulang-pulang. Ini tuh asal sholatnya, puasanya itunya. Arahkan itunya. Arahkan itu. Nanti seiring dengan kedewasaan yang beranjak, dia akan tahu mana hal yang baik, mana hal yang berefek buruk atau enggak sama dia. Demikian memang cara mendidik anak. Dan jeleknya kaum muslimin sekarang di mana mereka mempercayakan pendidikan anak kepada siapa? Pembokat. Sama guru SD. Padahal apa? Istri ente lebih pinter demi Allah daripada guru SD itu. Tapi kemana istri ente? Istri ente ikut masuk kantor, nyampur sama lelaki, berjuang, mengejar dunia. Akhirnya yang mendidik anak ente siapa? Pembantu sama guru SD. Yang gak lebih pintar daripada istri ente. La haula wa la quwwata. Akhirnya jadilah anak-anak muslim, umat muslim di depan. Anak-anak yang besarnya dididik dan diasuh oleh siapa? Oleh pembantu. Mukanya mirip pembantu lama-lama. Maknya kemana? Maknya nyampur sama lelaki di luar rumah, ngejar dunia, berwangi-wangian dan berbuka aurat, bersalaman, berkumpul di satu ruangan dengan ya, somplak akhirnya umat Islam. Karena apa? Karena dibiarkan wanita-wanitanya meninggalkan posisinya. Enggak, saya lagi terima pertanyaan yang masuk, enggak terima pertanyaan langsung, Pak. Maaf. Begitu. Jadi kembalikan wanitamu ke tempatnya, tempat yang mulia demi Allah. Pendidikannya yang tinggi jadikan agar apa? Agar memberikan keuntungan baginya di akhirat. Yaitu apa? Biar dia full melayani suami dan mendidik anaknya. Itu yang menyelamatkan dia di akhirat. Bukan seberapa besar gajinya di luar rumah atau seberapa tinggi pangkatnya di kantor. Itu malah memberatkannya. Kenapa? Dia keluar rumah tanpa hal yang syar'i. Dia berkumpul dengan lelaki-lelaki yang bukan mahram itu jadinya. Pendidikan diserahkan sama siapa? Sama guru SD. La haula wala quwata illa billah. Kita ini dibohongin sama konsep sekolah, dipikir-pikir tau gak? Bayar bes, uang bangunan, SPP dan lain-lain. Kan emaknya pinter, emaknya suruh ngajar. Udah sampai usia SD suruh ujian. Aneh sih konsep anak begitu ya. Anak-anak diajar sama istri anak, mau gak mau deh. Ntar udah sampai usia SD mau lulus, ikut ujian penyetaraan, homeschooling. Ini jauh lebih baik. Umat-umat terdahulu kenapa? Imam Syafi'i, siapa yang didik? Siapa yang didik? Ayo. Imam Syafi'i siapa ya, Tad? Nanti apa begitu bisa jadi nanya? Padahal ngakunya Syafi'iyah. Ditanya Imam Syafi'i namanya siapa? Nggak tahu. Kitabnya apa? Nggak tahu. Lahirnya di mana? Nggak tahu. Katanya Syafi'iyah. Anak pecinta Imam Syafi'i. Anak kenal, kalaupun anak nggak bermadhab, nggak bertaklid, kecuali kepada Rasul. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir Gaza, Palestina, mati Mesir, Kairo. Bukunya Ar-Risalah, Al-Umm. Banyak murid-muridnya. Banyak. Ahmad ibn Hanbal yang paling pentolannya. Ya kan? Nah, Imam Syafi'i dididik sama siapa? Ibunya, Sufyan Ats-Tsauri sama siapa? Ibunya, Anas bin Malik. Siapa yang didik? Ummu Sulaim. Akhirnya mereka jadi produk-produk yang menggetarkan dunia dengan kejeniusannya. Siapa yang mendidiknya? Emaknya. Kalaupun disekolahin, ngaji di luar, pulangnya tetap ibunya ada di rumah, mengasuhnya, ngambil bajunya, mengasuhnya, mengarahkan. Ya gak lagi di kantor, pergi gelap pulang gelap emaknya. Ya. Dan kenakalan anak itu proses perkembangan, fase perkembangan yang biasa. Kenapa yang kayak gak pernah nakal ente seumur-umur, Masya Allah. Biarin nakal, biarin, arahkan. Dan jangan pernah bosan mengarahkan dan menghukum. Kalau mesti dihukum, mengarahkan, rewelin, jangan pernah bosan. Nanti dia akan, nanti kedewasaannya seolah-olah arahan-arahan kita nih, kalaupun tidak langsung mereka praktekkan sekarang, mereka kumpulkan, mereka punya perbendaharaan itu. Oke? Ketika kita gak ada nanti, mereka sendiri yang akan mengambil dari perbendaharaan nasihat-nasihat kita. Mereka sendiri. Maka sabar, lakukan. Lakukan apa yang harus kalian lakukan. Dan kita tidak dosa ketika anak kita melakukan dosa. Apakah kita dosa? Enggak. Kita dosa kalau enggak ngajarin. Itu. Tapi kita udah bilang, udah ngajarin, nah sholat itu wajib. Setelah itu dia enggak sholat, apakah kita dosa? Ya enggak. Kalau kita enggak ngajarin sama sekali, oke lah kita dosa. Kita ngelihat anak kita enggak sholat terus kita enggak hukum. Kan Rasul bilang kalau udah 10 tahun, 7 tahun enggak sholat, sabet kan, pukul kan. Iya kan? Nah udah kita lihat dia enggak sholat taunya enggak dipukul, ya dosa kita. Dia enggak puasa taunya enggak dipukul, ya kitanya yang dosa. Karena apa? Kita enggak mendidik dengan cara yang islami, yang sesuai dengan syariat Islam. Lah, bapaknya juga enggak sholat. Tong, tadi sholat enggak? Iya, bapak juga enggak, tong. Begitu sekarang. Tong, puasa enggak tadi sekolah? Enggak, bapak beli es teh manis. Iya, bapak juga tadi lapar kantor. Sama sekarang makan. Somplaknya barengan bapak sama anak. Jadi bukan cobaan atau azab. Ini lebih tepatnya kecobaan. Bukan azab, udah enggak usah. Bukan azab. Ya, cobaan. Orang-orang soleh bahkan dicoba dengan anak-anak yang bandel. Orang-orang soleh diuji dengan anak-anak yang bandel. Apakah itu azab untuk mereka? Salah apa orang soleh itu? Bahkan Nabi Nuh yang tadi tuh, Nabi Nuh, anaknya kafir dan termasuk yang tenggelam. Mau dikata apa? Apakah itu azab atas Nuh? Tidak, itu cobaan dari Allah dan Allah ingin mengajarkan makhluk manusia-manusia setelahnya bahwa hidayah tidak memilih turunan. Hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalaupun dia bukan keturunan orang yang mendapatkan hidayah. Faham? Dapat ya? Mohon penjelasan atas pembagian tauhid menjadi 3 bagian. Apakah pembagian tersebut berdasarkan atas dalil? Ya. Jadi, pembagian-pembagian yang diberikan ulama tujuannya adalah untuk menyederhanakan permasalahan agar dapat difahami penuntut ilmu. Apakah Rasul bilang rukun Islam ada 5? Bilang enggak? Rukun iman ada 6. Bilang enggak? Hari ini pelajaran fikih, besok pelajaran hadis, besok pelajaran tafsir, bilang gak? Siapa yang bagi-bagi itu? Para imam, para ulama, tujuannya apa? Untuk bikin supaya pelajaran-pelajaran tersebut sistematis dan mudah dipelajari oleh awam. Hadis-hadis yang datang dari Rasul berkaitan dengan hukum halal haram digolongkanlah oleh para ulama ke kitab fikih. Yang berkaitan dengan tafsiran Al-Quran berkaitanlah ke pelajaran tafsir. Yang berkaitan dengan keyakinan dan lain-lain masukkanlah ke pelajaran akidah. Ini ulama yang bikin. Rasul gak pernah bilang rukun Islam 5, rukun iman 6. Cuman dilihat dari dalil-dalil yang ada secara keseluruhan, dihimpun, disimpulkan bahwa Islam ini rukunnya 5, iman ini rukunnya 6. Tapi bukan Rasul yang mengatakan demikian. Secara redaksional maknanya saja dihimpun oleh ulama dan disederhanakan agar lebih mudah difahami dan dipelajari oleh awam. Faham gak? Termasuk pembagian tauhid. Demikian bukan Rasul yang bilang tauhid ada rububiyah, uluhiyah, enggak. Ini kesimpulan yang diberikan oleh para ulama melihat hadis-hadis dan ayat-ayat yang ada dapat dihimpun hal-hal yang bersifat tentang tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila berkaitan dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah dan menafikan zat-zat lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ini tauhid uluhiyah. Apabila berkaitan dengan bahwa Allah lah yang maha memberi rizki, menjadikan, menghidupkan, mematikan, menjadikan alam semesta, menghancurkannya, Allah dengan segala pekerjaannya dan hanya dia yang melakukannya, tidak ada zat lain yang dapat melakukannya, ini berkaitan dengan tauhid rububiyah, yakni tauhid yang berkaitan dengan kepengurusan Allah atas alam semesta, rububiyah. Adapun yang berkaitan dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Atau sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah bersemayam, Allah tersenyum, Allah marah dan lain-lain. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ini digolongkanlah ke dalam tauhid al-asma was sifat. Dapat difahami? Jadi apakah Rasul yang membagi demikian? Tidak. Ini pembagian yang dibuat oleh para ulama. Sebagaimana ulama membagi ilmu lugoh bahasa, ilmu nahu, ilmu fikih, ilmu hadis. Bukan Rasul yang bagi itu. Bahkan sunnah, wajib, dan lain-lain. Apakah Rasul bilang, nih yang ini sholat wajib ya, yang ini sholat sunnah? Enggak, ulama itu yang bikin. Sahabat dulu nangkepnya, pokoknya kalau Rasul yang mengerjakan, aku harus mengerjakan. Mereka gak tahu sunnah apa wajib. Pembagian itu tuh baru kesini-sininya aja zaman setelah sahabat tabi'in, baru ulama menghimpun hal tersebut, menjelaskan bahwa hal ini ketika tidak dilakukan jadinya dosa, dibilanglah wajib. Gitu. Ketika dilakukan dapat pahala, tapi ditinggalkan tidak aja dapat dosa, dibilanglah sunnah. Itu proses. Ya, dapat difahami? Lain kali bedakan cara penulisan pertanyaan dengan penulisan cerpen dan koran, ya itu dua sistem yang berbeda. Tayyib, sama, jangan panjang bener, masa kudu dijelasin gitu. Mengkeramatkan kuburan dapat merusak tauhid, ya. Bagaimana orang yang memperingati haul kematian dari orang-orang soleh, nggak boleh, syirik itu. Memperingati haul kematian dan lain-lain enggak boleh. Wallah syirik. Satu, enggak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan enggak? Enggak. Ada para sahabat memperingati kematian Rasul. Enggak boleh. Ibadah syarat diterimanya apa? Dua itu. Yang pertama ikhlas lillahi taala. Kedua, caranya tidak bikin-bikin. Sama seperti kaum yang terdahulu, mereka tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, tapi caranya dengan cara apa? Mengagungkan, mengkeramatkan orang-orang soleh yang telah meninggal melalui apa? Peninggalan-peninggalan mereka, entah kuburannya, monumennya, dan lain-lain. Akhirnya jadi salah kan, kalaupun tujuannya baik, mendekatkan diri kepada Allah. Haul pun demikian, Allah ngapain orang mati diperingatin? Doain, dan bukan dengan peringatan, syirik itu, Allah syirik. Tapi apabila kau mau bertanya yang memang sesuai datang dengan Rasul, dari Rasul, yang murni dari Rasul, ada gak itu ajarannya dari Rasul? Boleh, ente tanya ana dan ana jawab. Adapun tentang apa yang berjalan ini itu, kalau ente mau cari yang cocok ya tanya yang lain deh. Tanya sama ana, afwan, ana cuma bisa memberitahukan apa yang datang dari Rasul memang sallallahu alaihi wasallam. Jadi haul syirik ya, memperingati kematian, memperingati kelahiran, sama. Kita mencintai Rasul enggak sallallahu alaihi wasallam? Oke? Mana cinta yang hakiki? Apakah dengan mengikuti ajaran yang murni, enggak mau yang lain? Atau justru dengan melakukan hal-hal yang tidak diajarkan sang kekasih? Mana cinta yang hakiki? Yang pertama, yang kedua. Jadi bukan kita enggak cinta Rasul, makanya kita enggak mau lidan, enggak haulan. Bukan. Justru karena kita mencintai Rasul, kita hanya mau apa yang diajarkannya. Ya? Perihal kurban, hewan kurban akan menjadi tunggangan kita kelak di surga, apa ada dalilnya Ustaz? Wallahu a'lam. Anda enggak pernah dengar? Bisa. Bisa kambing yang dinaikin. Dan apa keutamaan kurban berdasarkan hadis yang saya hafal? Anda enggak tahu apakah kurban itu menjadi tunggangan di akhirat kelak. Kurban ini bentuk pengorbanan kita di jalan Allah, di mana kita menegaskan bahwa kita mengorbankan sebagian nikmat duniawi yang Allah berikan pada kita demi mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang sayangnya nih sekarang manusia, mereka akan lebih justru mengorbankan agamanya demi mengejar nikmat duniawi yang Allah jadikan, padahal hanya sementara. Ibrahim alaihi salam dia korbankan senikmat-nikmatnya, nikmat yaitu apa? Anak. Dia siap korbankan. Kenapa? Allah yang perintahkan. Dia siap korbankan. Kenapa? Allah yang perintahkan. Sami'na wa ata'na. Dia korbankan nikmat-nikmat duniawinya yang paling nikmat, keberadaan anak yang ditunggu-tunggu, demi memenuhi permintaan Allah. Sekarang kita ini permintaan Allah yang kita korbanin demi mengejar nikmat duniawi. Ya. Ya. Tayyib, aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Untuk pertemuan yang akan datang, kalau ada, kalau mau buat pertanyaan, buat seperti ini. ini menghindari keributan, menghindari fitnah. Pertanyaan demikian ya. Terima kasih atas perhatian, waktu dan kehormatan yang diberikan. Insyaallah kita Allah pertemukan kita lagi di lain waktu, kita kembali membahas sirah tauhid dan lain-lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.